Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Selamat malam sobat muslim, kaum muslimin, para pendengar radio muslim di kota Jogja dan sekitarnya, dan para pendengar dimanapun berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di kesempatan malam hari ini di radio muslim Jogja, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Di pukul 20 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat, kita berjumpa di kesempatan Rabu malam ini, di acara rutin setiap pekan, yakni acara Halo Dokter, bincang-bincang dan tanya-jawab seputar kesehatan, bersama narasumber dokter pilihan. Dan insya Allah Sobat Muslim, di kesempatan malam hari ini, akan kita ikuti perbincangan seputar vertigo, atau lebih tepatnya vertigo tidak harus berputar, bersama Dr. Macho Marcelo, Hafizallahu Ta'ala, di kesempatan malam hari ini. Dan seperti biasa juga, Sobat Muslim dan para pendengar bisa sampaikan pertanyaan atau konsultasi seputar kesehatan yang bisa Sobat Muslim sampaikan melalui SMS atau chat WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Sekali lagi, silakan bisa catat nomor kami dan bisa sampaikan pertanyaan atau konsultasi seputar kesehatan yang ingin Sobat Muslim dan para pendengar sampaikan, silakan kirimkan ke nomor 0823-2727-5333. Dan selain melalui frekuensi AM 1467 kHz, kajian atau acara kita di kesempatan malam hari ini juga bisa disimak di YouTube kami, di channel YouTube Radio Muslim Jogja dan di akun fanpage Facebook Radio Muslim Yogyakarta. Baik, Sobat Muslim dan para pendengar, alhamdulillah di sini Didin telah dibersamai oleh narasumber kita, yakni Dr. Macho Marcelo. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dokter, terima kasih jazakallahu khairan atas kehadirannya di studio. Apa kabar, Dokter? Alhamdulillah, Mas Didin. Baik kabarnya ini. Alhamdulillah. Ini panggilannya Dr. Elo, ya? Saya panggilannya Dr. Elo, ya. Baik, insya Allah. Terima kasih atas kehadirannya, Dok. Dan alhamdulillah, Sobat Muslim, kita telah dibersamai oleh Dr. Elo di kesempatan malam hari ini. Mengingatkan kembali, silakan Sobat Muslim dan para pendengar bisa mencatat nomor kami dan nanti bisa sampaikan pertanyaan atau konsultasi seputar kesehatan melalui nomor 0823-2727-5333. Mungkin kita sedikit perkenalan bersama narasumber kita, yakni Dr. Elo. Kalau boleh tahu aslinya mana dan tinggal di mana ini, Dok? Ya, terima kasih Mas Didin. Jadi memang saya, manggil saya Elo tadi. Iya. Saya asli dari Jogja. Jogja, Mas. Dari Allah. Daerah Sleman kalau di sini, Mas. Oh iya, iya. Tinggalnya berarti di Sleman juga ya, Dok, ya? Di Sleman juga. Sleman juga. Iya. Lalu, Dok, untuk dinasnya atau kesibukan terkait dengan dunia kesehatan bisa diinformasikan di mana, Dok? Iya, saya sekarang sedang menempuh PPDS, bagian saraf di UGM, Universitas Gadjah Mada. Ya. Rumah sakit? Rumah sakit RSUP Dr. Sarjito. Oh, baik. Masya Allah. Terima kasih, Dok, atas informasinya. Itu sedikit perkenalan kita, Sobat Muslim, dengan narasumber kita, Dr. Macho Marcelo atau Dr. Elo, di kesempatan malam hari ini, dan kita akan bahas tanya-tanya kepada beliau terkait dengan vertigo, tidak harus berputar. Nah, Sobat Muslim, sebagian dari kita mungkin sekilas tahu ya tentang vertigo atau pernah mendengar tentang vertigo. Ya, kondisi di mana penderitanya mengalami seperti sensasi berputar. Dan insya Allah nanti akan dijelaskan secara rincinya oleh Dr. Elo. Dan ternyata Sobat Muslim, tidak semua vertigo itu sensasinya berputar. Nah, langsung saja kita tanya kepada Dr. Elo. Mungkin bisa dijelaskan, Dok, pengertian dari vertigo itu, Dok. Silakan, Dok. Terima kasih, Mas Idin. Jadi memang untuk vertigo memang istilah yang kita sering dengar sehari-hari. Yeah. Dan memang sudah ada mas ini klasifikasinya, sudah ada definisinya dari secara internasional untuk jadi masuk dalam penyakit vestibular yaitu organ keseimbangan. Okay. Nah, di mana vertigo ini ada dua definisi. Di mana yang pertama adalah sensasi seolah bergerak, di mana aslinya kita tidak melakukan pergerakan atau istilah lain kalau dari aslinya itu self motion, jadinya seolah-olah kita bergerak padahal tidak bergerak. Yang kedua adalah sensasi gerakan kepala yang salah atau sensasi gerakan sekitar kita merasakan gerakan yang salah padahal terjadi gerakan kepala yang normal. Contoh misalnya kita menoleh ke kanan atau menoleh ke kiri, cuman timbul gerakan yang abnormal misalnya melayang, goyang, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sifat gerakannya tadi, gerakan yang sensasinya tadi, nah itu tidak selalu berputar, tapi juga bisa tidak berputar. Jadi contohnya misalnya melayang, goyang, atau seperti terguncang-guncang, nah itu termasuk dalam definisi vertigo. Baik dok, jadi ada beberapa kemungkinan sensasi yang dirasakan ya dok ya? Iya. Dan mungkin pada umumnya apakah berputar atau itu kebanyakan random sih dok? Ada yang bisa berputar, melayang, atau kebanyakan berputar dok? Iya, jadi memang untuk tipenya sendiri, untuk sifatnya tadi, bisa muncul berputar atau tidak berputar. Jadi tidak ada misalnya harus berputar, itu tidak. Kalau orang Jawa istilahnya gelir. Iya, iya, iya. Yang gelir itu termasuk dalam vertigo karena sensasi seperti bergerak padahal suara tidak terjadi pergerakan. Itu termasuk dalam definisi vertigo. Jadi mungkin Bapak Ibu semua yang di rumah gitu merasakan pusing terus mengeluh pada anggota keluarganya. Anggota keluarganya pusingnya seperti apa, berputar atau tidak? Karena selama ini yang tahu kan berputar. Karena terjadi gelir itu juga tidak berputar, tapi termasuk dalam gejala vertigo, definisi vertigo. Baik dok, terima kasih atas penjelasannya. Apakah jadi vertigo yang jenis tidak berputar atau yang tidak berputar itu berarti bukan jenis yang lainnya ya dok? Yaitu jenis vertigo secara umum atau itu memang jenis lainnya dok? Ya, vertigo yang tidak berputar ya. Ya untuk yang tidak berputar itu masuk dalam definisi vertigo. Nah, di mana sebenarnya itu ada klasifikasi lain, Mas Didin. Baik. Misalnya contohnya adalah dizziness atau istilahnya mungkin kalau bahasa di bahasa Indonesia kan sulit juga karena pusing mungkin ya kalau kita ambil contoh. Nah, itu bedanya apa? Kalau misalnya dizziness itu adalah gerakan spasial abnormal. Jadi kita merasakan misalnya kita di ruang ini padahal satu garis rata nih, tapi terasa misalnya Mas Didin terasa lebih di atas, saya lebih di bawah. Nah, itu dizziness itu juga gejala penyakit vestibular atau organ keseimbangan, tapi bukan vertigo karena kalau dizziness tidak ada sensasi gerakan. Jadi yang ada sensasi gerakan padahal tidak ada gerakan itu masuk ke vertigo seperti itu. Baik, itu gangguan di daerah atau apa dari keseimbangan ya? Itu terletak di telinga ya dok ya? Iya, jadi memang untuk penyebabnya sendiri kita perlu ketahui memang ada dua, yaitu sentral atau pusat dan juga perifer atau tepi. Di mana yang sentral tadi atau pusat ada di otak dan batang otak, dan juga yang di tepi atau perifer tadi bisa di organ keseimbangan di telinga bagian dalam. Jadi telinga itu dibagi menjadi luar, tengah, dan dalam. Nah itu terletak yang di paling dalam organ keseimbangan atau vestibulum. Baik-baik dok. Jadi ada yang di otak penyebabnya kerusakan atau gangguannya di otak, ada yang di telinga gitu ya dok ya? Baik. Nah itu gangguannya atau gejalanya berbeda tidak dok? Ya, jadi memang untuk gejalanya ini juga menarik. Karena untuk gejala dari kedua tipe itu juga berbeda. Di mana untuk yang tipe perifer atau tepi itu lebih gejalanya lebih hebat. Pusing berputarnya lebih hebat, disertai mual muntah atau keringat dingin. Itu contoh sebagai tipe yang tepi atau perifer. Di mana untuk yang tepi, yang untuk yang sentral itu gejalanya lebih ringan. Jadi pusing berputarnya juga lebih ringan, kadang tidak disertai mual muntah, seperti itu, Mas. Kalau bahayanya bahaya yang mana, dok? Ya, jadi kalau kita bertanya bahaya, itu kalau dari medis nanti istilahnya prognosis, yaitu perkiraan untuk kemungkinan akhir suatu penyakit. Yaitu yang memang lebih bahaya adalah yang sentral atau pusat. Karena mungkin kita berpikir vertigo itu contohnya hanya karena gejala-gejala yang ringan, tapi juga bisa berat itu bisa merupakan salah satu gejala dari stroke seperti itu, Mas. Seperti itu. Iya. Oh berarti bisa ada kaitannya dengan stroke juga di vertigo ini, dok? Bisa juga karena memang untuk yang sentral sendiri karena tadi ya stroke itu kan memang ada gangguan dari aliran darah yang mempersarafi dari sistem keseimbangan yang di sentral atau yang di pusat tadi. Nah itu bisa salah satu gejala dari stroke. Itu hanya yang sentral saja berarti, Dok? Yang mengarah ke bisa mengarah ke stroke? Iya, jadi untuk yang ke arah stroke itu tadi yang tempat kelainannya adalah di pusat atau sentral tadi. Sebenarnya juga bisa disertai tidak hanya vertigo. Di sana bisa juga ada kesemutan di area sekitar mulut. Nah, itu juga bisa pandangan kabur. Itu beberapa contoh gejala yang menyertai vertigo. Baik, untuk baik, yang Dok. Pusat. Baik. Terima kasih atas penjelasannya, Dok. Ya. Lalu, apa namanya? Untuk mengetahui vertigo itu tidak memiliki sensasi berputar, tadi berarti kita merasa seperti melayang, itu sudah pasti vertigo atau ada kemungkinan lain, Dok? Misalnya sakit kepala jenis sakit kepala lain gitu, Ya. atau sensasi tersebut memang khusus pada vertigo, Dok? Ya, ya. Jadi memang untuk sensasi itu kita nanti bisa, kalau dulu istilahnya ada banyak, Mas. Untuk yang sensasi pusing ini atau seperti jatuh. Kalau dulu ada istilahnya seperti presinkop. Jadi presinkop itu seperti akan terasa seperti jatuh. Ya, terus ada lightheadedness itu seperti kepala terasa melayang ringan seperti itu. Disequilibrium tidak terjadi apa terjadi ketidakseimbangan. Nah, seperti itu. Ataupun bisa juga hipotensi ortostatik. Jadi, orangnya dari duduk ke berdiri, kemudian pusing kayak geliang, kayak kali saya gelir gitu ya. Itu juga bisa. Tapi sekarang istilah itu sudah tidak dipakai. Sekarang pakai yang istilah yang tadi, yang ada pembagian vertigo, kemudian tadi dizziness. Terus ada dua lagi, Mas, sebenarnya. Yaitu vestibulovisual symptom, jadi gejala visual. Jadi, kita melihat sekitar kita bergerak, padahal aslinya tidak bergerak. Yang terakhir adalah postural symptom, jadi dia gejala postural, jadi ketidakseimbangan. Nah, sebenarnya untuk klasifikasinya sekarang empat itu, Mas. Baik, ya. Baik. Kalau tentang geliang tadi, Dok, biasanya sebagian orang ngiranya kalau geliang itu darah rendah, Dok. Seperti itu. Nah, itu bagaimana, Dok, membedakan apakah benar juga darah rendah? Mungkin kita agak melebar sedikit untuk apakah geliang itu bisa disebabkan darah rendah juga atau bisa kemungkinan atau pasti vertigo gitu, Dok? Iya, jadi memang banyak ya terjadi seperti orang mengatakan, oh saya darah rendah kok ada gejala geliang pusing seperti itu. Nah sebenarnya yang dimaksud ini bisa jadi masuk ke yang tadi istilah dulu hipotensi ortostatik karena perubahan posisi. Juga bisa karena kalau istilah baru adalah ortostatik vertigo. Jadi pada saat kita tidur atau duduk kemudian berubah posisi menjadi berdiri. Nah, itu saat kita berdiri darah akan terkumpul di kedua kaki, jadi di bawah. Nah, itu suplai oksigen, nutrisi yang ke bagian atas otak itu akan berkurang. Tandanya dari tekanan darah rendah itu muncullah sensasi berputar padahal padahal tidak ada gerakan seperti itu. Baik, terima kasih, Dok, penjelasannya. Tadi Sobat Muslim baru saja kita bincang-bincang pertama kita ya, atau beberapa pertanyaan yang kita sampaikan kepada Dr. Elo tentang apa itu vertigo dan beberapa penjelasan lainnya. Selamat datang bagi Sobat Muslim yang baru bergabung atau mendengarkan di 1467 AM atau di www.radiomuslim.com. Bagi Sobat Muslim yang baru bergabung, kita ada di acara Halo Dokter, acara rutin kita setiap hari Rabu malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pembahasan kita kali ini dibersamai oleh Dr. Macho Marcelo atau Dr. Elo, pembahasan tentang vertigo, tidak harus berputar. Nah, bagi Sobat Muslim yang ingin menyampaikan pertanyaan atau konsultasi seputar kesehatan, terutama mengenai vertigo atau mungkin ada yang pernah gejala pusing-pusing, sering pusing-pusing, atau keluarganya yang sering pusing-pusing, mau menanyakan pertanyaan, silakan bisa sampaikan melalui SMS atau chat WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Nah, kajian ini atau acara ini juga disiarkan di Facebook ya, atau di YouTube, channel YouTube kami. Bagi para pemirsa di YouTube atau di Facebook, silakan bisa disampaikan pertanyaannya melalui live chat atau kolom komentar ya. Ini kami pantau ada satu pertanyaan yang sudah masuk, insya Allah kami simpan terlebih dahulu. Insya Allah akan kami tanyakan di sesi tanya-jawab. Bagi Sobat Muslim dan para pendengar, sekali lagi silakan bisa sampaikan pertanyaan ke 0823-2727-5333. Baik, Dok, kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Berapa lama, Dok, kira-kira vertigo itu berlangsung gitu, Dok? Ya, baik, Mas Didi. Ini pertanyaan menarik ini. Ya. Berapa lama atau durasi untuk vertigo sendiri? Nah, sebenarnya pertanyaan ini juga bisa kita arahkan juga ke arah vertigonya disebabkan oleh apa, seperti itu mas. Jadi memang bisa vertigo ini muncul dalam hitungan detik, bahkan bisa sampai berhari-hari. Seperti itu. Nah, untuk yang hitungan detik sampai menit itu bisa juga terjadi mas. Biasanya ini pada khas-khas pada tipe vertigo. Kalau penyebabnya itu, kalau istilah dari medisnya adalah BPPV. Baik. Atau benign paroxysmal positional vertigo. Jadi vertigo yang dicetuskan oleh pergerakan kepala. Ya, seperti itu. Kemudian juga bisa gejalanya ada hitungan menit sampai 1 jam. Baik. Biasanya itu istilahnya penyebabnya adalah stroke ringan. Jadi dia kurang dari 1 hari atau kurang dari 24 jam, gejalanya sudah reda, sudah berkurang. Itu juga bisa hitungan menit sampai 1 jam. Kemudian juga bisa mas beberapa jam untuk pusing berputarnya. Nah, itu kalau dari istilah nanti mungkin bisa di googling juga. Yeah. Itu juga bisa penyebabnya adalah penyakit Meniere. Meniere, ya. Jadi Meniere itu selain vertigo juga ada tinnitus atau telinga berdenging, kemudian ada penurunan pendengaran. Nah, itu seperti itu. Kemudian juga yang bisa yang berhari-hari, bisa lebih dari 1 hari. Nah, itu tadi yang kita sempat bahas adalah salah satu gejala stroke. Nah, yaitu. Jadi memang untuk gejala stroke ini dia keluhannya terjadinya tiba-tiba dan berlangsung lebih dari 24 jam. Jadi menetap. Ya, biasanya untuk yang stroke sendiri memang ada khasnya mas. Dia biasanya ada faktor risiko untuk terjadinya. Bisa karena punya riwayat darah tinggi atau hipertensi. Kemudian gula tinggi atau DM, penyakit jantung. Ya, seperti itu. Ada faktor-faktor yang mencetuskan. Seperti itu. Baik, dok. Tentang faktor risiko sendiri, dok. Dengar-dengar ini vertigo ini lebih banyak ke perempuan, dok. Apakah benar, dok? Dan mungkin bisa dijelaskan faktor risiko lainnya, dok. Ya, baik. Terima kasih, Mas Yudin. Jadi memang untuk faktor risiko, jadi faktor risiko itu bukan langsung menjadi acuan untuk penyebab vertigo, tapi bisa untuk meningkatkan risiko untuk tersang vertigo. Nah, itu salah satunya tadi untuk dari jenis kelamin itu dari wanita lebih rentan daripada pria. Karena dari psikis, pria itu lebih stabil dibanding wanita. Jadi wanita itu memang dalam siklus sehari-harinya atau minggu bulanannya itu memang ada juga siklus menstruasi mas. Jadi ada fluktuasi dari hormonal, itu bisa mempengaruhi dari rasa psikisnya. Jadi lebih lebih bisa mencetuskan untuk vertigo. Nah, kalau yang psikis atau psikogenik tadi, saya tambahkan ya mas, yang tadi ya durasinya biasanya mingguan, lebih lama. Jadi yang kronis, yang mingguan seperti itu, biasanya karena psikis seperti itu. Kemudian faktor risiko lain adalah dari segi usia. Nah, dari segi usia biasanya di atas, ada yang mengatakan di atas 50 tahun, ada yang mengatakan di atas 65 tahun. Jadi memang itu nanti dikaitkan oleh kondisi dari kesehatan dari pembuluh darahnya. Ya. Kemudian juga faktor risiko lain seperti adanya infeksi di telinga bagian dalam, mas. Jadi infeksi telinga bagian dalam, karena organnya terletak di telinga bagian dalam juga, maka bisa terjadi penyebaran infeksi ke organ keseimbangan. Itu. Kemudian juga bisa itu pada pada orang-orang yang ada cedera kepala juga, mas. Kenapa? Ya karena memang kembali lagi ke organ keseimbangannya terletak di daerah kepala atau di dalam telinga, misalnya terjadi benturan, bisa menyebabkan cedera juga pada organ keseimbangan. Seperti itu. Kemudian, nah ini mas, yang perlu diedukasi ke masyarakat, merokok mas. Oh, merokok. Nah, jadi merokok ini memang efek buruknya banyak. Jadi, nah salah satunya kita bahas ini adalah untuk vertigo. Nah, vertigo karena nanti dia ada gangguan dari dinding pembuluh darah, karena faktor tadi ya, zat-zat dari rokok itu tadi atau asap rokok. Jadi merokok itu yang berbahayanya tidak hanya yang aktif mas, yang pasif. Yang pasif juga ya. Kadang kita tanya, oh saya tidak merokok dokter. Tapi ternyata lingkungan kerjanya merokok. Jadi merokok pasif itu istilahnya. Nah, itu juga meningkatkan risiko untuk terjadinya gangguan pada pembuluh darah. Nanti ujungnya bisa salah satunya muncul gejala vertigo. Seperti itu. Masya Allah. Terima kasih dok atas penjelasannya. Mungkin kita agak perinci lagi dok tentang faktor risiko tadi. Ya tadi diantaranya psikis ya dok ya. Iya. Berarti kita juga harus memanajemen hati kita sendiri dok, dan pikiran kita ya. Karena salah satu ujungnya bisa ke vertigo sendiri dok ya. Mungkin bisa dijelaskan gangguan psikis itu seperti apa dok, yang bisa mengarah ke vertigo dok. Ya, jadi memang untuk gangguan psikis atau emosional ini memang nanti ada yang disebut dengan cemas atau ansietas dan juga depresi. Ya, jadi kondisi ini cemas berlebih, kemudian depresi, itu juga akan memicu terjadinya gangguan pada sistem molekular di dalam tubuh kita. Jadi bisa memicu produksi hormon stres seperti itu, kemudian terjadi peningkatan tekanan darah. Nah, itu tekanan darah yang meningkat juga akan mengurangi asupan oksigen. Nah, itu ujung-ujungnya akan ke arah ke sana, kurangnya asupan oksigen, nutrisi, sehingga organ keseimbangannya tadi yang harusnya ternutrisi dengan baik, teroksigenasi dengan baik, akan berkurang. Nah, ujung-ujungnya ke sana, seperti itu, Mas. Baik. Kecemasan dan depresi ini juga sebenarnya, ini dok, pernah dibahas di kesempatan Halo Dokter sebelumnya, berkaitan juga dengan pandemi, dok. Di masa pandemi ini kan, ya, kondisi kita, negara kita berdampak juga ekonomi, ya, dok, ya. Lalu sosial, dan lain-lain. Nah, ini menyebabkan diantaranya salah satunya kecemasan dan depresi, dok. Mungkin bisa berbagi tips sedikit, dok, buka untuk kita semua di kondisi pandemi ini agar bisa memanage emosi kita atau psikis kita agar salah satunya terhindar dari vertigo ini, dok. Ya. Jadi memang ini memang sedang hangat, masih hangat untuk pandemi ini, Mas. Jadi memang untuk gangguan cemas depresi dari penelitian juga meningkat, Mas, selama pandemi ini. Nah, kita akan kembali bagaimana mengatasi cemas depresi ini adalah kuncinya adalah bersyukur, Mas. Jadi bersyukur apa yang terjadi pada diri kita, bersyukur apa yang terjadi sekitar kita, kita ambil hikmahnya, seperti itu. Contohnya, misalkan dalam kondisi, misalnya dari segi kami ya, untuk mahasiswa PBDS saraf ini, juga untuk misalnya untuk kegiatan-kegiatan, itu sekarang lebih mudah, Mas. Jadi lebih dengan media online, kemudian anak-anak SD, SMP, SMA, seperti itu. Walaupun memang untuk waktu berteman dan sebagainya, sosialnya juga berkurang, tapi memang ada efek-efek positif seperti itu. Seperti dari penggunaan lebih-lebih mudah, aksesnya juga semakin rata. Misalnya anak-anak nih dalam satu kelas gitu, guru juga misalnya tidak semuanya bisa memantau anak-anaknya secara penuh seperti itu. Nah, ini juga bisa salah satu caranya seperti itu. Jadi tadi bersyukur, kemudian juga diperbanyak juga kalau dari segi untuk mengatasi cemas depresi juga berdoa, Mas. Jadi memang mungkin dari pandemi juga hikmah untuk kita semakin banyak berdoa, bersyukur, terus flashback apa yang terjadi dalam diri kita supaya terjadi perbaikan atas. Baik, Masya Allah. Terima kasih, dok, atas tipnya. Dan juga mungkin di antaranya juga kita saling mendukung sendiri, ya. Apalagi bagi mungkin ya di masa pandemi ini, ya ini psikis ini, dok, termasuk salah satu gangguannya, misalnya keluarga kita atau saudara kita yang qadarullah positif, itu kan biasanya juga down, gitu ya, dok, ya. Jadi mungkin tadi ya, dok, ya, bisa bersyukur, ambil hikmahnya, dan saling support. Masya Allah. Terima kasih, dok. Lalu tadi beberapa gejala atau faktor risiko, dok. Faktor risiko lainnya adalah infeksi telinga, ya, dok, ya. Nah, kira-kira infeksi telinga itu bisa disebabkan karena apa aja, dok? Misalnya, nah ini kita kan juga salah satu kebiasaan kita bersihkan telinga, telinga pakai cotton bud atau yang pakai besi pembersih itu. Nah, mungkin ada catatan lagi nggak, dok, terkait kebiasaan kita yang bersihkan telinga atau hal-hal yang bisa menghindarkan kita dari infeksi telinga ini, dok? Ya, baik, Mas. Jadi, untuk infeksi telinga tadi merupakan salah satu faktor risiko untuk terjadinya vertigo. Vertigo yang tepi tadi, ya. Nah, ini memang ada beberapa kondisi yang bisa mencetuskan infeksi telinga, bisa karena penyebab bakteri, infeksi bakteri atau infeksi virus, ya seperti itu, atau infeksi yang autoimun. Jadi sel tubuh kita, sel pertahanan menyerang diri sendiri juga bisa salah satunya. Nah sepertinya untuk tadi ya sempat disinggung adanya kebiasaan untuk membersihkan kotoran telinga. Sepertinya kalau dari fisiologisnya sendiri, kotoran telinga itu penting, Mas. Jadi untuk pertahanan juga di liang telinga, supaya untuk serangga dan sebagainya untuk masuk itu juga ada mekanisme pertahanannya. Nah, bagaimana kebiasaan masyarakat kita itu untuk membersihkan liang telinga itu, mungkin ada beberapa yang terlalu bersemangat, Mas. Jadi sampai dalam mungkin bisa menyebabkan robeknya atau gendang telinga. Nah, itu terekspos dari udara luar, itu bisa terjadi infeksi. Nah, itu makanya dari hal itu kita memang harus berhati-hati dalam membersihkan telinga, dan juga jangan terlalu sering, jangan tiap hari juga, seperti itu. kalau dari segi medis juga memang sebenarnya cotton bud itu ada penggantinya Mas, jadi ada spoon, telinga spoon. Jadi kalau cotton bud itu risikonya akan semakin mendorong kotoran ya ke dalam. Kalau spoon itu seperti sendok Mas, akan mengambil atau mencongkel kotoran itu. Jadi memang metodenya dan juga frekuensinya atau juga dengan intensitas untuk mengoreknya itu harus diperhatikan juga. Ada anjuran nggak dok? Itu kadang-kadang kalau orang gatal dikit aja dikorek kan dok? Nah itu ada anjuran nggak dok? Kapan harus dibersihkan dan seberapa sering gitu dok? Ya, jadi memang kalau dari liang telinga sendiri ya Mas ya. Jadi memang karena memang dia produksi di situ untuk pertahanan juga, memang jangan terlalu sering, jangan tiap hari atau dua hari, mungkin bisa seminggu sekali. Nah itu untuk anjurannya. Supaya juga terjadi keseimbangan, karena kita juga butuh kotoran telinga untuk pertahanan, tapi juga jangan terlalu lama untuk tidak membersihkan, karena akan terjadi bisa penutupan dari liang telinga. Itu malah akan nanti gejalanya penurunan pendengaran, nah seperti itu. Baik-baik, jadi jangan terlalu sering dan jangan jarang juga sebenarnya pertengahan. Dan tadi yang perlu diperhatikan, jangan sembarangan menggunakan alatnya ya dok ya. Tadi yang dianjurkan adalah spoon itu kayak besi itu ya dok ya? Iya, jadi besi yang ujungnya seperti ada mangkok sendoknya seperti itu. Iya. Baik dok, terima kasih atas penjelasannya. Dan tadi juga di antara resiko atau faktor resiko cedera ya dok ya? Iya. Nah ini cedera seperti apa dok kira-kira? Atau terpukul atau bagaimana yang bisa menyebabkan mengarah ke vertigo seperti itu? Iya, jadi memang salah satu faktor resiko tadi adalah cedera kepala ya Mas ya? Jadi cedera kepala yang bagaimana yang bisa menyebabkan? Tentunya kita melihat dari jejas atau area lukanya. Kalau misalnya benturannya atau lukanya itu mengenai dari daerah telinga atau sekitarnya, nah itu apabila juga dengan intensitas yang tinggi, misalnya benturan yang hebat, kecelakaan seperti itu mengenai, nah seperti itu, itulah yang bisa faktor risiko tinggi untuk terjadinya vertigo. Cuman untuk memang area-area yang tidak berdekatan, misalnya di area belakang kepala atau depan kepala yang mungkin agak sedikit jauh dari telinga dalam, nah itu tidak terlalu tinggi untuk risiko terjadinya vertigo seperti itu. Baik dok, terima kasih atas penjelasannya. Dan tadi seperti ada faktor risiko lainnya seperti usia ya dok ya, usia 50 atau 60 ke atas dan juga merokok dan lain-lain ya dok ya. Tapi apakah ini memang sebatas itu saja, misalnya usia 50, usia yang di bawahnya enggak sama sekali atau bagaimana? Ini pembatasan atau bukan pembatasan sih dok? Oh iya, jadi memang tadi sempat disampaikan ya, ada penelitian yang mengatakan untuk faktor risikonya di atas 50, ada yang 60 tahun. Nah, dan itu yang memang perempuan sih dok. Iya, jadi ada yang perempuan itu memang kalau yang untuk usia sendiri memang pada usia-usia tersebut memang dari fungsi ya, dari fungsi dinding dari pembuluh darah. Tapi juga kita perlu ketahui ada faktor risiko lain yang juga bisa mempengaruhi dari gangguan dinding pembuluh darah itu. Contohnya dari faktor makanan Mas. Jadi misalnya tadi kita sebutkan ya tadi beberapa faktor risiko. Jadi untuk yang kolesterol tinggi juga dihindari seperti itu. Kemudian juga garam tinggi dihindari seperti itu. Juga sumber-sumber asam urat juga dihindari. Jadi memang itu harus kita jaga dari segi makanan juga. Karena memang itu harus untuk kesehatan dari pembuluh darah. Baik dok, mungkin berkaitan tentang makanan ini dok, mungkin bisa dijelaskan dok, makanan-makanan apa saja yang dianjurkan atau harus dihindari seperti itu dok? Ya baik, jadi memang untuk segi makanan ya Mas ya, jadi sebenarnya untuk orang mungkin mengatakan, oh saya menghindari lemak seperti itu, padahal aslinya lemak itu dibagi menjadi dua, ada yang lemak baik dan lemak jahat. Nah sebenarnya dinding-dinding sel kita ini, itu salah satu komponennya adalah lemak. Jadi bagaimana kita bisa berfungsi, sel kita fungsi normal kalau tidak ada lemak? Jadi lemak itu juga diperlukan oleh tubuh. Nah, bagaimana untuk sumber-sumbernya seperti itu? Nah, contoh adalah yang lemak baik adalah, contohnya adalah alpukat misalnya seperti itu Mas. Ya, kalau misalnya untuk yang dihindari, contohnya misalnya yang dari lemak jeroan, kemudian dari telur. Kalau telur itu kuningnya ya Mas, kuning telur. Itu harus dihindari. Kemudian sumber-sumber yang itu yang tinggi goreng-gorengan itu juga harus dihindari, itu lemak-lemak jahat seperti itu. Baik dok, terima kasih atas penjelasannya. Baik dok, mungkin kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari Sobat Muslim dan para pendengar. Dan sebelum kita bacakan, Didin ingatkan sekali lagi bagi Sobat Muslim dan para pendengar, silakan yang mau bertanya bisa sampaikan pertanyaan ke nomor 0823-2727-5333. Kita kali ini ada di acara Halo Dokter. Bersama Dr. Elo di sini kita membahas tentang vertigo. Tidak harus berputar. Silakan pertanyaan bisa disampaikan ke nomor 0823-2727-5333. Atau bagi para pemirsa atau sobat muslim yang mendengarkan melalui YouTube atau Facebook, bisa disampaikan juga melalui chat, live chat atau kolom komentar ya. Baik dok, ini ada pertanyaan melalui Facebook terlebih dahulu. Dok, kalau migrain itu bagaimana dok? Gimana menyembuhkannya? Saya sering migrain. Ini dari Ahmad Sastro di Sastra di Bogor. Mohon penjelasannya dok. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Ahmad Sastro ya. Ya. Jadi memang untuk topik kita bahasan kali adalah vertigo. Nah, tapi juga vertigo ini banyak juga yang berkaitan dengan migrain. Jadi vertigo dan migrain itu bisa muncul dalam satu kondisi yang berbarengan. Nah, kalau dari istilah medisnya itu adalah migrainous vertigo. Seperti itu. Kalau migrain sama vertigo memang karakteristiknya berbeda, Mas. Jadi untuk migrain itu adalah nyeri kepala yang dia munculnya berulang-ulang, biasanya 4 sampai 72 jam. Itu adalah karakteristiknya, bisa unilateral itu satu sisi, bisa kedua sisi kepala. Seperti itu. Nah, bagaimana dari segi faktor risikonya juga? Nah, memang dari migrain itu, ya memang dari untuk penyebab pastinya memang belum diketahui. Tapi ada faktor risikonya adalah, contohnya adalah tadi Mas, gangguan psikis, cemas, depresi itu juga bisa salah satu pencetus dari migrain. Kemudian dari makanan juga bisa Mas, dari coklat, makanan manis, juga bisa mencetuskan. Jadi memang bagaimana penanganannya harus kita rem, kita kurangi. Makanan manis, kemudian manajemen pikiran, jangan cemas, jangan depresi, seperti itu. Ya, kemudian juga kita harus relaksasi pikiran. Jadi jangan terlalu terbebani urusan-urusan dunia ya Mas. Karena memang banyak pasien ini juga kita cek itu Mas ya. Ini faktor risikonya apa ya? Dari gula tidak tinggi tidak ada, tensi tinggi juga tidak ada. Ternyata dari pikiran terbebani ya, adalah dari untuk jabatan dan sebagainya itu ternyata itu faktornya juga merugikan. Baik dok, terima kasih dok atas jawabannya. Semoga bisa menjadi faedah ya bagi yang bertanya dari Bogor tadi, Ahmad Sastra. Kita bacakan lagi dok pertanyaan selanjutnya. Bismillah, semoga Allah memberkahi ilmu dokter. Amin. Amin. Izin bertanya dok, banyak saya temukan di masyarakat ketika merasakan pusing atau sensasi kepala berputar-putar. Beberapa orang menebak-nebak penyakit yang dialaminya, kemudian membeli sendiri obatnya di warung atau di toko tanpa resep dokter. Jadi mendiagnosa sendiri penyakit yang dialami. Hal ini apakah dibenarkan dok? Mohon penjelasannya dok. Ya, jadi memang tadi pertanyaan adalah pusing, kemudian membeli obat sendiri ya, karena memang mungkin tidak tahan atau bagaimana. Nah, memang untuk pusing, berputar, kemudian nyeri juga, ya memang kita harus dimulai dari tips dan juga trik untuk mengatasinya untuk sementara, seperti itu. Yang pertama adalah misalnya kita pusing berputar, kita istirahatkan tubuh kita, misalnya tadinya berdiri menjadi duduk, atau misalnya nanti berbaring. Nah itu juga penting, karena untuk pusing berputar adalah untuk faktor risiko terjadinya jatuh juga tinggi Mas. Jadi memang kita posisi duduk dan juga tiduran berbaring itu mencegah untuk terjadinya terjatuh, seperti itu. Kemudian dari pola tidurnya. Nah, pola tidurnya harus cukup, baik dari kuantitas dan juga kualitas. Jadi, yang dianjurkan 6-8 jam, kemudian juga kualitasnya juga. Karena sekarang mungkin modelnya gadget ya Mas ya. Kita tidur sebelahnya gadget. Nah, itu juga harus, karena ada gelombang di situ juga, kita harus memposisikan juga, jangan terlalu dekat dengan kita saat tidur. Itu juga bisa mempengaruhi untuk kualitas tidurnya. Nah, kemudian apabila tadi sudah dilakukan tindakan-tindakan tersebut, tapi juga masih pusing berputar, alangkah baiknya kita periksakan ke dokter, karena kita tidak tahu ini vertigonya tadi ke arah mana, kemudian apakah ini pada orang dengan lansia, dengan faktor risiko yang banyak, apakah ini bentuk suatu gejala stroke, atau hanya yang ringan. Nah, kita kan tidak tahu. Kita merasa nanti membaik membeli obat di warung, padahal itu hanya untuk mengobati gejala saat itu. Tapi kita tidak tahu penyebab di belakangnya apa. Nah, sebaiknya disarankan untuk berobat ke dokter, kalau memang untuk urusan terapi obat seperti itu. Baik dok, terima kasih atas jawabannya dok. Semoga bisa menjadi kejelasan ya bagi yang bertanya. Nah, mungkin sedikit kita lanjutkan tadi dok, menyinggung tentang apa namanya, kapan harus ke dokter, seru itu dok. Kapan harus ke dokter, dan tadi kan juga bertingkat-tingkat ya dok ya. Yang menderita vertigo ini ada yang hitungan detik udah selesai, ada atau udah sembuh, ada yang hitungan menit, jam, sampai berhari-hari. Nah, kapan seseorang tuh harus pergi ke dokter dok? Apakah kalau yang beberapa detik itu bisa sembuh sendiri atau harus memang harus ke dokter dok? Ya, jadi memang pertanyaan menarik Mas Didin. Jadi memang kapan kita harus ke dokter? Ya, jadi memang tadi kembali ke dari gejala vertigonya. Nah, apakah gejala vertigo ini dipicu oleh tadi misalnya kondisi dari duduk ke berdiri? Nah, itu kan bisa juga karena pergerakan dari darah yang terkumpul di kaki. Nah, itu bisa mencetuskan. Kalau itu istilahnya aman ya Mas ya, dari terkumpulnya. Karena efek gravitasi. Cuman yang kita perlu ke dokter misalnya terjadinya hebat. Tadi misalnya mual muntah, kemudian pusingnya sangat hebat, berat, nah seperti itu. Kadang-kadang memang kita membutuhkan obat-obat terapi untuk menurunkan gejala vertigonya secara cepat. Biasanya menggunakan lewat selang infus, seperti itu. Nah itu bisa, atau langsung pembuluh darah, seperti itu. Itu untuk mengurangi gejala saat itu yang berat. Atau pada vertigo yang dia kambuh-kambuhan muncul terus. Jadi dia hilang timbul istilahnya gitu. Ini contoh yang tadi penyebabnya adalah pusat atau sentral yang kemungkinan ke depannya itu efeknya buruk seperti itu, atau prognosisnya tidak baik. Nah itu kalau misalnya kok dirasakan muncul terus berulang-ulang, tapi reda, berulang lagi, reda lagi, berulang lagi, reda, nah kita perlu periksa juga ke dokter apakah ini ada faktor yang mendasari atau tidak. Nah kapan kita bisa tadi ya, untuk sementara kalau misalnya dari pusingnya tadi hanya sekali dan ringan, pertama kali pusing, tidak pernah dalam jangka waktu yang panjang, tidak pernah ini, kemudian hanya ringan, kita bisa juga ya beli paracetamol kalau misalnya di ya itu obat bukan obat hanya untuk demam tapi juga untuk pusing atau nyeri kepala, jadi bisa untuk diminum. Cuman kalau kita evaluasi setelah minum itu tidak membaik, kemudian tadi kita istirahatkan juga tidak membaik, nah itu ada indikasi untuk ke dokter. Baik dok, terima kasih atas penjelasannya. Jadi selain apa, berapa lamanya, lalu kita juga perhatikan frekuensinya ya dok ya. Iya. Lalu jika masih kambuh setelah minum obat, itu perlu ke dokter. Seperti itu ya, Masya Allah. Terima kasih. Lalu kita lanjutkan lagi dok perbincangan kita. Mungkin bisa diberikan tips dok, atau bagaimana kalau seseorang itu kambuh vertigonya. Tadi mungkin sudah sebagian dokter sampaikan, kalau berdiri, kalau bisa duduk atau berbaring. Nah, apalagi dok yang mungkin bisa dilakukan ketika seseorang kambuh vertigonya secara mandiri, Sridhar? Oh iya, ya. Jadi memang untuk yang bisa kita lakukan secara mandiri, selain tadi yang sudah disebutkan, ini ada pusing mas, pusing yang dia munculnya saat kita berkendara. Oh baik. Nah itu adalah istilahnya mabuk kendara atau kita motion sickness. Oh, nah itu juga perlu kita waspadai. Bisa kita antisipasi seperti itu. Karena memang untuk keseimbangan itu harus terpenuhi tiga syarat dari inputnya. Visual itu adalah penglihatan. Kemudian dari organ keseimbangan itu vestibular. Propriosepsi adalah ada otot, apa, reseptor di atau pusat penerimaan di otot-otot rangka. Itu untuk menjaga keseimbangan. Nah apabila kita misalnya mabuk kendaraan, tips triknya adalah kita posisinya adalah di bagian depan, baris depan. Karena apa? Karena input visualnya kita tahu bis ini atau mobil ini akan berjalan ke arah mana, kanan kiri. Kalau kita di belakang, kita tertutup oleh bangku depan. Kita tidak tahu, itu salah satu tips triknya. Kemudian juga tadi kita kembali ke pola tidurnya. Jadi sebelum berpergian atau ke manapun, itu pola tidurnya juga harus cukup, baik dari kuantitas 6-8 jam atau juga kualitasnya. Begitu. Kemudian juga dari asupan nutrisi. Jadi sebelum berpergian dan sebagainya, kita harus makan yang cukup, jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu sedikit, harus cukup. Nah, itu untuk menjaga untuk asupan nutrisi, oksigen ke otak juga tetap optimal, seperti itu, Mas. Baik, dok. Terima kasih atas penjelasannya, dok. Lalu, dok, baik, kita akan bacakan lagi beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Mengingatkan lagi bagi Sobat Muslim dan para pendengar yang ingin bertanya, silakan bisa sampaikan pertanyaan ke nomor 0823-2727-5333. Pertanyaan dok, ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, kebiasaan kami jika merasa pusing adalah tiduran atau tidur tanpa bantal. Nah, apakah ini benar menurut medis, dok, penanganan ini? Mohon penjelasannya, dok. Ya, jadi memang ada fenomena ya, Mas, ya, Mas Didin. Jadi mungkin tadi pusing berputar, kemudian tiduran, tapi tidak menggunakan bantal. Nah, memang untuk kondisi-kondisi ini yang dipengaruhi oleh pergerakan dari tubuh, jadi bisa karena tadi ya, Mas, ya, tadi yang sudah kita contohkan dari duduk ke berdiri kok muncul pusing, kemudian kita tiduran. Nah, itu kita juga bisa menjelaskan kalau ini mungkin terkait dengan aliran darah. Seperti itu. Kalau misalnya memang pencetusnya atau latar belakangnya adalah aliran darah yang kurang kepasokan ke otak, misalnya kita tiduran, membaik, kemudian juga tanpa bantal, asupannya supaya tidak terlalu terkumpul di kaki, kembali ke atas juga karena tidak terpengaruh gravitasi, itu juga bisa untuk tips untuk meredakan vertigonya. Cuma memang tidak semua vertigo bisa tereda dengan tiduran. Karena tadi ada yang dipicu oleh pergerakan kepala. Kalau dia tiduran tapi masih gerakan kepala kanan kiri atas bawah, masih bisa muncul vertigo seperti itu. Seperti itu, Mas. Jadi memang tergantung dari penyebab vertigonya tadi. Baik, dok. Terima kasih atas penjelasannya. Kita bacakan lagi, dok. Alhamdulillah beberapa pertanyaan kembali masuk. Izin bertanya, saat berpuasa sunnah, terutama jika melewatkan waktu sahur, terkadang terasa pusing saat beraktivitas. Pernah membatalkan puasa dengan makan. Nah, setelah makan itu pusingnya membaik, dok. Mohon tipsnya bagaimana agar tidak pusing saat puasa, dan bagaimana tipsnya ketika terlewat sahur agar kuat saat puasa sambil beraktivitas, dok. Nah, ini cocok sebentar lagi puasa juga, dok. Jadi memang kita sebentar lagi akan menyambut bulan Ramadan ya, Mas, ya. Jadi memang tadi pertanyaannya menarik juga, bagaimana kalau misalnya kita terlewat sahur, kemudian di tengah hari kita pusing, kemudian tidak kuat seperti itu. Ya, memang salah satu yang dianjurkan memang harus ini ya, Mas, ya, dianjurkan untuk sahur ya. Jadi memang untuk nutrisi, untuk asupan kita dalam sehari itu memang harus terpenuhi seperti itu. Nah, bagaimana untuk antisipasinya supaya tetap terjaga? Nah, ini memang dari kita melihat dari pola aktivitas kita sehari-hari. Jadi apa yang kita makan, contohnya misalnya ya, Mas, kalau misalnya kita tadi saat berbuka atau saat dari waktu berbuka hingga menjelang sahur itu kita terlalu banyak yang garam-garam asin-asin. Nah, itu juga kita harus hindari. Atau misalnya terlalu banyak, contohnya yang bisa menyebabkan pipis banyak itu teh. Kita terlalu banyak minum teh, padahal teh itu efeknya adalah akan memperbanyak dari keluarnya air urin, urin seperti itu. Nah, itu contoh beberapa yang harus kita pantau. Kemudian juga dari suplemen, jadi memang kita sedia juga suplemen vitamin atau suplemen madu, itu juga bagus. Itu juga bisa, misalnya kita mepet waktu itu, kita bisa minum itu suplemen. Kurma, Mas, kurma juga Masya Allah juga bagus. Nah, itu juga untuk bisa kita antisipasi supaya tetap kuat berpuasa, seperti itu, Mas. Baik, dok. Terima kasih atas penjelasannya. Semoga bisa memberikan faedah untuk kita semua dan penanya. Sobat Muslim dan para pendengar lainnya, silakan bisa sampaikan pertanyaan juga di kesempatan malam hari ini. Bisa sampaikan pertanyaan ke nomor 0823-2727-5333. Atau bagi Sobat Muslim yang menyimak melalui Facebook atau YouTube, bisa juga sampaikan melalui kolom komentar atau live chat ya, bisa langsung juga ke nomor kami 0823-2727-5333. Baik, dok, kita bacakan lagi beberapa pertanyaan. Ini bertanya di luar tema ya. Dok, mohon penjelasannya, kakek saya beberapa waktu terakhir tangannya terasa kaku, sehingga kesulitan menggenggam atau melakukan kegiatan lain seperti mengancing baju, itu kesulitan. Nah, apakah hal tersebut bisa menjadi indikasi terkena stroke, dok? Mohon penjelasannya, dok. Ya, baik. Memang ini topiknya memang jadi luas ya, Mas. Ya. Gerakan kaku, kemudian tadi ya disampaikan ada gerakan kaku saat mengancing baju dan sebagainya. Apakah ini berkaitan dengan stroke atau tidak, seperti itu, ya? Memang untuk gejala stroke, ya, oke, Mas, kita kembali ke definisi lagi. Kalau tadi vertigo punya definisi sendiri, stroke juga punya definisi sendiri, Mas. Jadi ada suatu kondisi kelainan pada fungsi saraf, ya, itu bisa seluruh tubuh atau pada bagian tubuh tertentu. Nah, itu terjadinya tiba-tiba dan bisa dia menetap lebih dari 24 jam. Penyebabnya adalah gangguan dari aliran darah. Nah, seperti itu. Biasanya, nah, kita perlu perhatikan apakah ada kelemahan, apakah ada kesemutan satu sisi, seperti itu ya Mas ya. Kalau tadi yang kaitannya dengan vertigo, apakah ada kesemutan sekitar bibir, apakah ada pusing berputar yang hilang timbul dan lama. Nah, seperti itu. Kemudian untuk kaku sendiri, nah kita perlu gali lebih lanjut mengenai data kaku tersebut, apakah itu terjadinya tiba-tiba, apakah kakunya itu dimaksud adalah kelemahan atau tidak. Nah, seperti itu. Selain itu juga kita lihat faktor risikonya Mas, apakah tadi ya yang disampaikan itu juga memiliki faktor risiko, apakah dari gulanya tinggi, DM ya, kemudian hipertensi atau tekanan darah tinggi, kemudian punya riwayat penyakit jantung, ada kebiasaan merokok, ada riwayat stroke sebelumnya. Nah, itu perlu kita gali apakah memang kondisinya ke arah sana atau tidak. Cuma kalau memang dari penjelasannya tadi memang perlu tambahan data lebih lanjut. Baik, Dok. Kira-kira anjuran untuk penanya apakah perlu diperiksakan ke dokter seperti itu, Dok? Ya. Jadi memang untuk kaku ini kaku pada jari tadi ya, Mas ya. Nah, itu bisa penyebabnya macam-macam kalau dari istilahnya, kalau dari medis ya, itu bisa kondisi juga Mas, kondisi yang penyebab lain adalah trigger finger juga bisa. Jadi kita tekuk jari kita dan dia akan seperti kaku, terlambat seperti itu. Nah, kita perlu mencari lebih lanjut penyebabnya apa, apakah ini sesuatu yang hanya di tepi atau penyebabnya dari yang pusat tadi. Jadi memang kalau memang hanya sementara hilang tidak apa-apa, kalau misalnya dengan exercise ya, jadi untuk latihan ya Mas, senam, mungkin dari asupan apa juga sehari-hari makanannya juga perlu kita pertimbangkan. Senam sudah bagus, kemudian asupan juga menghindari yang tadi dihindari beberapa sumber kolesterol, kemudian gula tinggi sudah dilakukan, cuma kalau memang masih kakunya masih muncul, kemudian juga ada faktor risiko lain tadi juga bisa salah satunya dianjurkan untuk periksa saja kalau memang juga berat kondisinya. Baik, Dok, terima kasih atas penjelasan dan jawabannya. Masih ada beberapa pertanyaan lagi, Dok. Mungkin kita bacakan lagi. Baik. Dan mungkin sebelumnya diingatkan lagi bagi Sobat Muslim dan para pendengar yang lainnya yang ingin bertanya, silakan bisa sampaikan pertanyaan ke 0823-2727-5333. Pertanyaan via Facebook. Dok, ketika saya sholat, bangkit dari sujud dan berdiri, nah itu terkadang juga keliengan, Dok. Nah itu kenapa, Dok? Apakah termasuk yang tadi disebutkan, Dok, dari duduk ke bangkit? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, baik Mas, terima kasih. Jadi memang tadi disampaikan dari sholat ya Mas, ya, dari sujud kemudian berdiri muncul pusing gelir. Ya, ini kan istilah dari orang Jawa ini ya, menggunakan istilah gelir. Jadi memang tadi Mas, dari vertigo yang tadi definisi yang awal tadi itu ada sub-subnya lagi Mas. Nah, contohnya positional vertigo, posisi, terkait posisi. Jadi gerakan kepala kita saat berdiri ini, kita menoleh kanan kiri, bisa muncul vertigo pusing. Atau misalnya pergerakan kepala, kalau istilahnya ada head motion vertigo. Jadi kita posisi yang tiduran atau apa, terus kita gerakan kepala tertentu tapi tidak berpengaruh pada apa aksis gravitasi, muncul pusing, itu bisa masuk ke sana. Nah, yang selanjutnya adalah orthostatic vertigo. Nah, ini yang mungkin terjadi pada kondisi tersebut. Jadi kalau istilah dulu tadi kita sebut adalah hipotensi orthostatic. Jadinya pada saat kita tadi posisi yang duduk atau tadi sujud gitu, kemudian berdiri, darah akan secara cepat terkumpul di kedua kaki Mas. Jadi asupan oksigen dan sebagainya ke arah otak akan berkurang. Nah, muncullah gejala gelir itu. Jadi memang karena kondisi aliran darahnya. Baik-baik, Dok. Terima kasih atas penjelasannya. Nah, ini bisa disiasati nggak, Dok? Misalnya geraknya harus pelan-pelan, misalnya bangkitnya, atau emang harus perlu ke dokter juga ini, Dok? Ya, jadi memang kalau yang ini tadi sudah sempat kita bahas juga, Mas. Ya. Jadi memang kalau penyebabnya adalah yang hipotensi ini tadi, ortostatik tadi, memang karena perubahan dari aliran darah yang terkumpul di bawah. Nah, karena memang juga kondisinya terjadi secara cepat. Nah, faktor bagaimana yang bisa untuk mencegah supaya tidak terjadi gelir pusing itu, memang kita posisinya gerakannya harus dengan jangan terlalu cepat. Jadi sewajarnya saja. Jadi memang jangan terlalu pelan juga. Jadi memang senormal mungkin saja. Jadi mendadak itu akan berakibat yang gravitasi ya tadi ya, akan terkumpul di bawah. Jadinya memang anjurannya senormal saja untuk gerakannya. Baik, Dok, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya. Kita bacakan lagi, Dok, pertanyaan dari Facebook. Baik. Dok, mohon penjelasannya kalau kuping kanan sakit dan berdengung terus-menerus, nah, itu kira-kira penyebabnya apa, dok? Tidak disebabkan pernah pukul atau apa ini, dok? Oh kira-kira iya, bagaimana? jadi tadi memang dari penjelasan penyampaiannya ya, tadi ada telinga telinga terasa nyeri ya. Nyeri, iya, sakit dan berdengung. Sakit dan berdengung. Nah, memang kondisi ini adalah kondisi-kondisi di kondisi liang telinga ya, jadi atau organ telinga itu. Nah, kita perlu cari penyebabnya lebih lanjut. Apakah ini berkaitan dengan infeksi atau benturan? Tadi benturan tidak disebutkan ya. Atau bisa juga terkait dari keluhan tadi yang menyertai vertigo, berdenging, kalau misalnya terdengar menging atau seperti berbisik, itu termasuk ke dalam kondisi yang tadi ya, menier. Menier tadi contohnya adalah vertigo, kemudian adalah tinnitus atau tadi berdenging, atau yang derajat rendah bisa berbisik, kemudian penurunan pendengaran, apakah ada disertai juga gejala-gejala tersebut. Nah, kemudian juga gejala yang lain juga bisa disebabkan oleh kondisi di telinganya itu, apakah dari gendang telinganya, apakah tadi terjadi robekan atau tidak, apakah terjadi perdarahan, terkumpulnya cairan di situ, apa namanya istilahnya kalau ada nanah di telinga tengah, itu juga bisa menyebabkan nyeri. Jadi kita perlu telusuri lebih lanjut, ini apakah ke arah yang berbahaya atau tidak. Jadi memang harus diperiksakan, salah satunya dilihat, ini bukan karena alat, apakah kondisinya bagus telinga telinganya atau tidak, seperti itu. Baik, dok. Terima kasih atas jawaban dan penjelasannya. Semoga bisa menjadi kejelasan ya bagi yang bertanya. Dan silakan Sobat Muslim dan para pendengar yang lainnya bisa kirimkan pertanyaan juga di kesempatan malam hari ini ke nomor 0823-2727-5333. Baik, dok. Kita lanjutkan lagi materi kita di kesempatan malam hari ini. Mungkin bisa dijelaskan, dok, bagaimana peninjauan atau perawatan yang dilakukan oleh dokter untuk memastikan seseorang itu menderita vertigo, seperti itu, dok. Oh ya, jadi memang pertanyaannya untuk ini ya, mungkin masih di apa penegakan fisik vertigo ya. Yeah. Ya, jadi memang vertigo ini sendiri memang suatu gejala ya, Mas ya. Jadi bagaimana penegakan vertigo ya, memang kembali ke definisi tadi. Kita tanyakan kepada pasien atau orang yang menderita pusing itu, apakah sensasi berputarnya itu terjadi walaupun tidak terjadi pergerakan, nah itu masuk ke vertigo tadi. Apakah juga terjadi gerakan yang salah, misalnya melayang atau terguncang, padahal tidak atau posisi kepala kita gerakannya normal. Nah, kalau misalnya memang dari kondisi definisi tadi masuk, maka bisa disebut dengan vertigo. Nah, kalau misalnya memang kalau kondisinya kita tadi ya Mas ya, kembali ke kitanya gerakannya sudah gerakan kepala yang abnormal, kemudian kita gerakan melihat kanan kiri secara absurd, kemudian muncul pusing, nah itu bukan masuk ke vertigo. Jadi memang secara klinis. Nah, jadi untuk vertigo secara klinis, kemudian yang perlu kita telusuri lebih lanjut adalah penyebab vertigonya, karena vertigo hanya gejala. Nah, itulah perlu pemeriksaan tambahan, kita menggali data dari tanya jawab dengan pasien, kemudian pemeriksaan penunjang bila dibutuhkan, apakah dari saraf tepi pendengaran itu apakah terjadi peradangan atau tidak, atau juga misalnya dari stroke tadi perlu CT scan kepala, juga bisa penelusuran lebih lanjut untuk penyebabnya, seperti itu. Baik, dok, terima kasih atas penjelasannya. Lalu, dok, untuk vertigo ini sebenarnya ini apakah bisa sembuh sendiri, dok, atau memang harus ada penanganan atau resep dari dokter, obat-obat yang perlu dikonsumsi, seperti itu? Ya, jadi memang ini apakah vertigo bisa sembuh sendiri atau harus memang tergantung obat, seperti itu. Ya, kita kembali dari vertigo itu penyebab latar belakangnya apa, seperti itu. Tadi bisa muncul karena infeksi. Infeksi di situ misalnya kalau di tepi itu bisa karena inflamasi atau infeksi peradangan pada di saraf-saraf pendengaran atau keseimbangan di situ. Nah, itu kalau misalnya kita periksakan, kemudian mendapat obat untuk mengatasi anti-infeksinya, anti-inflamasinya, kalau misalnya memang penyebabnya itu, ya untuk gejalanya nanti akan berangsur-angsur akan berkurang. Kemudian penyebab lainnya tadi, posisi gerakan tubuh yang terlalu cepat dari duduk berdiri, nah itu juga kalau misalnya kita secara sewajarnya untuk bergerak juga akan sembuh sendiri, tidak perlu diperiksakan, seperti itu. Kemudian kalau misalnya untuk yang pusing, yang berputar atau vertigo ini tadi yang timbul berulang-ulang, kemudian hilang timbul, nah kita yang perlu diwaspadai seperti itu, karena justru yang hilang timbul ringan ini kita yang kadang-kadang bisa mengarah juga ke arah vertigo yang penyebabnya pusat tadi. Baik dok, terima kasih atas jawabannya. Ya. Dok, ini ada yang bertanya atau ada yang menelpon mungkin Ya, baik. melalui line WhatsApp kita. Coba kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa? Dengan Abul Hasan di Terban. Oh, dengan Abul Hasan di Terban ya. Masya Allah. Silakan pertanyaannya Bapak langsung bersama dokter di sini. Baik, terima kasih Mas Didin kesempatan. Ini dokter bertanya. Baik. Saya seringkali merasakan gak juga sudah larut malam dok. Nah, kemarin saat sudah ada tugas yang penting dan sehingga saya harus menyelesaikan tugas saya. Tapi posisi kepala sudah segera diserahkan. Nah, otong saya satu dengan mengkopi dok agar fresh dan bisa mengembalikan spirit atau semangat. Itu apakah kalau dilakukan langkah yang terus lama atau terus apa namanya yang sering seperti itu dok, apakah baik untuk kesehatan dan untuk kesehatan saraf otak dok? Terima kasih, mungkin itu saja. Terima kasih Mas Didin dan dokter, jazakumullah khairan. Wajazakumullah khairan. Terima kasih Abul Hasan di Terban ya. Jadi mungkin pertanyaan yang ditangkap di sini nih ya dok ya, sering minum kopi biar untuk begadang, sering dok ngerjakan tugas sampai larut malam. Nah itu bagaimana kebiasaan berita dok? Ya baik, jadi memang tadi yang ditangkap adalah bagaimana kebiasaan kopi ini apakah berpengaruh ke saraf keseimbangan tadi. Memang ya, jadi memang untuk kebiasaan mengopi kaitannya dengan kesehatan dari saraf itu memang kalau dari jurnalnya saya belum pernah mendapatkan. Jadi memang kalau dari kopi sendiri itu memang kita harus hati-hati, terutama pada yang menderita mah ya, atau asam lambung tinggi. Nah itu nanti ke arahnya ke sana. Apakah rentan atau tidak, kalau misalnya memang riwayatnya sering mah atau asam lambung tinggi, kita harus hindari seperti itu. Tapi memang ini tadi faktor risiko yang perlu kita cermati adalah kurangnya kualitas dan kuantitas tidur. Jadi secara tidak langsung kopi ini kan tadi akan tujuannya kafein ya, jadi akan terjaga, terstimulasi, tetap bangun. Pada kondisi tubuh kita, anjurannya adalah tidur 6-8 jam. Nah kita kembali, salah satu faktor risiko vertigo pusing berputar adalah pola tidur atau kuantitas dan kualitasnya tidak baik. Nah itu bisa juga memunculkan vertigo. Ya seperti itu. Jadi vertigo tadi secara tidak langsung seperti itu karena pola tidurnya yang kurang seperti itu. Baik dok, mungkin bisa diberikan tips juga dok bagi mungkin kita juga yang kesibukan kita kan juga nggak tahu misalnya kita malam-malam ngerjain tugas. Nah itu tipsnya bagaimana dok? Ya, jadi memang untuk tips terjaga ya mas ya, tetap terjaga pada saat malam hari tetap ini. Memang kita kembali ya mas ya, jadi untuk hal yang seperti itu tidak instan. Jadi kita harus memang perhatikan dari segi tadi ya, asupan makanan sehari-hari dan juga olahraga. Ya seperti itu. Jadi asupan makan sehari-hari kita perbanyak juga dari air putih mas. Jadi air putih itu sehari kan memang ada anjuran sampai 2 liter 8 gelas seperti itu. Nah kita harus menuhi. Kadang-kadang kita beli teh atau jeruk dan sebagainya yang manis, padahal kita secara kuantitas dari minumnya kurang. Jadi memang air putih adalah yang utama seperti itu. Terus dari juga asupan makannya tadi, jangan terlalu banyak. Jadi makan sewajarnya. Kalau ada istilah ya mas ya dulu, berhentilah makan sebelum kenyang. Jadi itu memang itu ada manfaatnya. Jadi untuk pencernaan, kemudian dari otak. Jadi memang supaya oksigennya tidak terlalu terkonsentrasi di organ-organ pencernaan. Jadi suplai oksigen ke otak tetap terjaga. Nah itu jangan terlalu kekenyangan juga. Makan. Kemudian dari olahraga. Memang dari olahraga memang dianjurkan. Ini ya mas ya, 3-5 kali per minggu dan setiap sesi olahraganya 30 menit minimal seperti itu. Jadi memang harus kita biasakan sesuatu yang bagus untuk kondisi fit tubuh kita seperti itu mas. Jadi tidak bisa instan kopi gitu kan, memang ada beberapa yang mungkin menyebabkan apa menyebutkan dia baik untuk minum kopi memang, tapi secara tidak langsung tadi kembali lagi ke pola tidur yang berkurang, kemudian bisa muncul vertigo. Jadi harus tadi ya, tips-tips tadi dilakukan, insya Allah mungkin bisa membantu. Baik dok, terima kasih atas penjelasannya. Dan kita mungkin ada di akhir acara kita dok, di kesempatan malam hari ini, terakhir, mungkin bisa diberikan nasihat-nasihatnya kembali dok, dan ringkasan pembahasan kita di malam hari ini. Juga plus ini dok, bagaimana tips bagi kita mencegah vertigo ini dok? Ya. Silakan dok. Ya baik, memang untuk kesempatan kali ini, untuk rangkumannya memang untuk vertigo, kita perlu gali lebih lanjut apakah ini sesuatu yang berbahaya atau tidak. Tadi ya, tadi dari durasinya, atau dari lamanya terjadinya vertigo, kemudian dari tipenya, apakah ini yang hebat, yang terjadi pusing yang hebat, mual muntah itu, lebih ke arah tepi, itu lebih prognosis atau kemungkinan keluaran ke depannya adalah lebih bagus. Kalau misalnya yang tadi ya mas, yang hilang timbul, muncul-muncul terus, lebih lama berhari-hari, nah itu yang kita perlu waspadai. Nah, ada satu poin penting nih mas, untuk mencegah atau untuk pada pasien-pasien yang memiliki vertigo. Ada suatu prosedur ya mas ya, ini memang dari senior kami juga sudah menggalakkan untuk melakukan, yaitu kalau dari istilahnya adalah manuver Cochrane Coxey. Jadi dia penemunya nih mas, Cochrane dan Coxey. Jadi salah satunya dokter, satunya perawat pada saat dulu Perang Dunia. Jadi diuji cobakan, memang untuk gerakan yang bisa dilakukan adalah gerakan melirik mas. Ini sederhana sekali. Jadi melirik ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Itu diulang selama 5 kali ulangan. Kemudian juga gerakan lain seperti menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, menoleh ke atas, ke bawah. Kemudian badan kita di samping rotasi ke kanan, rotasi ke kiri. Kemudian gerakan bahu mas, karena tadi ada unsur tadi ya dari otot-otot rangka. Nah, kemudian gerakan bahu ke belakang itu dilakukan terutama pasien-pasien yang mungkin ini ya masih orang yang menderita vertigo tapi hanya bisa berbaring. Nah, kalau misalnya untuk duduk sudah bisa, ditambah mas gerakan mengambil bola di bawah duduk ya, ambil di bawah kursi mengambil bola, kemudian gerakan bola itu disilangkan di bawah lutut kanan kiri. Nah, itu juga bisa membantu untuk terjadinya pengurangan vertigo. Kalau misalnya sudah bisa jalan, itu juga bisa juga ditambah. Tadi tetap, tadi yang melirik kanan kiri, menoleh kanan kiri atas bawah tetap dilakukan. Ditambah dengan gerakan misalnya melemparkan bola dari satu tangan ke tangan lainnya. Nah, sambil berjalan. Nah, itu melatih untuk tadi input dari pandangan, input dari organ keseimbangan, dan juga dari propriosepsi, otot-otot rangka, seperti itu. Itu tips-tips untuk gampang dilakukan di rumah. Dan ini memang efektivitasnya bahkan juga melebihi juga kadang-kadang ada terapi dan sebagainya. Ini disebutkan ada melebihi efektivitas tersebut karena kita melakukan pembiasaan, istilahnya habituasi, seperti itu mas. Jadi poin penting itu bisa dilakukan dimanapun, jenis vertigo apapun bisa. Nanti bisa di googling Cochrane Coxey manuver gitu. Cover apa bagaimana? Cochrane, CAWCORNE spasi COOKSEY. Oh baik, ya nanti bisa di searching ya, oleh Sobat Muslim dan para pendengar. Baik dok, kami ucapkan jazakallah khairan, terima kasih atas ilmunya yang telah disampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah senantiasa memberkahi dokter dan keluarga. Amin. Dokter Yalur dan keluarga. Baik, alhamdulillah Sobat Muslim, kita ikuti kembali acara rutin kita malam hari ini bersama Dr. Macho Marcelo Hafizullah Ta'ala, membahas tentang vertigo tidak harus berputar dalam acara rutin Halo Dokter Rabu malam ini. Bincang-bincang dan tanya-jawab seputar kesehatan, dan baru saja kita dengarkan, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kajian ini juga disiarkan secara live ya di Facebook dan di akun fanpage Facebook Radio Muslim Jogja, dan di channel YouTube Radio Muslim Jogja. Silakan bisa dilihat kembali, bisa di-share kepada keluarga atau orang terdekat. Semoga bisa bermanfaat. Dan kajian ini atau acara ini insya Allah rutin setiap 2 pekan sekali ya, di hari Rabu malam mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di Radio Muslim Jogja 1467 AM. Sekaligus acara ini menutup perjumpaan kita hari ini, edisi Radio Muslim Jogja tanggal 31 Maret 2021. Di tanggal 18 Syakban 1442. Semoga bermanfaat bagi Sobat Muslim dan para pendengar. Kami ucapkan juga jazakumullahu khairan, Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Semoga dari yang kami hadirkan memberikan faedah kepada Sobat Muslim dan pendengar sekalian. Siaran 1467 AM, siaran secara on air 1467 AM akan berakhir sesaat lagi. Dan insya Allah kita berjumpa kembali di siaran 1467 AM esok pagi ya, di Radio Muslim Jogja 1467 AM. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.